kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika seseorang disanjung dan dipuji dan dia tidak pernah mencari sanjungan dan pujian?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? "Tilka ajilun busyral mu'min." Itu adalah sebuah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla buat orang yang beriman. Diberikan kabar gembira oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dengan disanjung dan dipuji oleh banyak orang, dan dia tidak pernah menuntut dan mencari sanjungan itu. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, seluruh makhluk yang ada di alam ini semuanya mengarahkan sanjungan dan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Makhluk-makhluk selain bangsa bertakwa kami, mereka semuanya taat kepada Allah. Mereka semuanya bertasbih kepada Allah. Banyak penentang dan banyak membangkang adalah dua makhluk. Dua makhluk ini disebut dengan as-saqalain, dua makhluk yang berat. Itulah dia bangsa jin dan bangsa manusia. Gampang untuk melakukan kekufuran. Gampang untuk ingkar kepada yang memberikannya nikmat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bahkan bukan cuma tidak mau memuji, bahkan menantang Allah Azza wa Jalla. Bagaimana bentuk tantangan manusia ini kepada Allah Azza wa Jalla? Tantangan bangsa jin kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan malapetaka, yang dipanggil bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun yang dipanggil adalah selain Allah. Misalkan, "Ya Badawi, Ya Abdul Qadir Jailani, tolong kami, bantu kami." Ini adalah kalimat yang keluar dari lisan manusia sesungguhnya sebagai bentuk tantangan terhadap murka Allah Azza wa Jalla. Karena perbuatan ini adalah perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak, barakallahu fikum, gambaran dan bentuk bahwa manusia ini memang banyak menentang kepada Allah Azza wa Jalla, dan sekaligus banyak melakukan tantangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sebagai bukti iman kita pada malam hari ini, setelah kita melaksanakan tugas dan kewajiban dari Allah Azza wa Jal, kita mencoba menyempatkan diri kita duduk di majlis ilmu. Semoga kita mendapatkan ketaatan yang barakallahu fikum menjamur, yang terus melahirkan ketaatan yang keberikutnya. Al-ma'budu fi kulli zaman. Selain Allah Azza wa Jalla yang pantas dipuji oleh setiap lisan, dialah yang patut untuk diarahkan kepadanya semua bentuk pengabdian dan ketaatan. Fi kulli zamanin, dalam setiap masa. Segenap saudaraku kaum muslimin, sekali lagi, bahwa kalimat ini bagi orang-orang yang beriman adalah sungguh sangat bermakna. Al-ma'budu fi kulli zamanin, bahwa dia Allah Azza wa Jalla sesembahan dalam setiap zaman. Rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mencoba belajar dari sebuah ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Nuh. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "La tazarunna." Allah menukilkan bagaimana ucapan para pembesar-pembesar di kalangan kaum Nabi Nuh. Termasuk di dalamnya setan. La tadarunna wadda wala suwa'a wala yaguf wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tekan wad, suwa', ya'uq, yaguf, ya'uq wa nasra. Lima nama disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Seorang penafsir dari kalangan sahab yang bernama Abdullah ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Siapa mereka lima orang yang disebut di dalam surat Nuh ini? Ternyata lima orang itu adalah orang-orang soleh di kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, wa Nasr. Lima orang-orang soleh di masa kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Datanglah setan. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bercerita. Fa'auha ilaihi. Lalu setan berwujud manusia memerintahkan kepada mereka-mereka, kata Abdullah ibnu Abbas, agar mereka membuat gambar-gambar. Gambar-gambar orang soleh tersebut untuk diletakkan di majlis-majlis ibadah mereka. Tujuannya di awal adalah ingin mengingatkan ini loh pengamalan atau amalan orang-orang soleh, perjuangannya orang-orang soleh. Tujuannya adalah bagus. Namun kita tidak, atau kaum di saat itu tidak mengerti kalau ini adalah dari sekian bentuk jebakan syaitan untuk menyesatkan mereka. Disuruh untuk membuat gambar-gambar dan dipajang di tempat-tempat mereka beribadah. Tujuannya adalah membangkitkan emosional ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Fafa'alu. Mereka lakukan dan mereka kerjakan. Bergulirlah waktu dan zaman. Sampai kemudian 10 tahun dalam riwayat dari zaman orang-orang soleh tersebut. Bergulir semakin jauh masa dan waktu dari orang yang soleh. Satu. Kedua, dilupakannya ilmu, terkikis ilmu kebenaran, terkikis ilmu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ternyata gambar-gambar tadi menjadi sebuah sesembahan selain Allah. Ya Allah. Bagaimana syaitan punya metode untuk kemudian menyesatkan hamba Allah Azza wa Jalla. Pada abad yang ke-10, setelah Tuhan-Tuhan tadi atau gambar-gambar itu menjadi Tuhan sesembahan, Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di tengah-tengah mereka. Segenap saudaraku, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kalimat yang mengatakan al-ma'budu fi kulli zaman ini memiliki makna yang sangat dalam. Sebuah peristiwa, kejadian, sampai kemudian disembah selain Allah Azza wa Jal. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus sebagai Rasul Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Contoh yang lain. Bagaimana metode tipu muslihat syaitan untuk menjatuhkan seseorang lalu kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala telah menyebutkan rentetan peristiwa sampai kemudian seseorang meminta kepada kuburan, mengadukan nasibnya di kuburan, menggantungkan semuanya dengan kuburan. Beliau menyebutkan, tahap yang pertama yang dilakukan oleh syayatin adalah addu'a'u indahu. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, namun tempatnya di sisi kuburan. Ini tahap yang pertama. Kita tahu bahwa kuburan itu bukan tempat beribadah. Memindahkan tempat ibadah dari rumahnya Allah yang dipersiapkan untuk berdoa padanya, meminta lalu dipindahkan ke sisi kuburan, ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Tapi masih ringan kesalahannya. Namun ini adalah sebuah metode bagaimana iblis menjatuhkan seseorang agar pada zaman dan waktu tertentu seseorang itu kafir kepada Allah. Kedua, pertama, dia berdoa di sisi kuburan. Masih berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu ini adalah sebuah kekeliruan. Kenapa? Karena memindahkan tempat yang sudah disiapkan untuk beribadah kepadanya ke tempat yang tidak boleh dilakukan peribadatan padanya. Barakallahu fikum. Yang kedua tentunya, orang yang memindahkan tempat dari rumahnya Allah di masjid menuju di kuburan, berarti ada sesuatu nilai mitos, nilai keberkahan dan yakinya di kuburan tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga dipindahkan dari rumah Allah yaitu masjid menuju, barakallahu fikum, kuburan. Masih berdoa kepada Allah. Tahapan yang kedua, doa'u bihi. Masih berdoa kepada Allah. Ini tahapan jebakan yang kedua. Agar kita orang-orang beriman harus bangkit dan bangun menyelamatkan diri kita, generasi kita yang akan datang. Barakallahu fikum. Karena ini adalah satu-satu upaya yang paling besar untuk mengembalikan keberkahan di negeri kita yang kaya ini, rahimani wa rahimakumullah. Yaitu dengan membebaskan kezaliman yang dilakukan kepada sang pencipta, yaitu Allahu Azza wa Jalla. Yang kedua tahapannya, berdoa kepada Allah, masih berdoa kepada Allah, bihi, tetapi melalui isi kuburan, tawassul. Naik peringkat dosanya. Tapi masih tertuju doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tetapi sudah masuk kerana pintu dia akan menyekutukan Allah Azza wa Jalla melalui orang yang ada di kuburan. Apa kira-kira syubhat yang dilontarkan oleh iblis dan syayatin? Kalau anda mau ketemu sang raja di dunia, taruhlah presiden kita, anda kan harus melalui ajudan-ajudannya. Kalau anda itu ingin segera diterima oleh sang raja, oleh sang penguasa, anda harus melalui ajudannya. Ini dikiaskan di saat seseorang hamba akan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Anda ini orang berdosa. Anda ini orang yang berlumuran dengan banyak maksiat. Tidak etis, tidak pantas dengan anda bermaksiat ini. Anda bisa langsung kepada Allah. Cobalah melalui orang-orang soleh, melalui orang-orang yang taat, melalui walinya Allah digeret. Barakallahu fikum. Padahal mengkiaskan Allah, membandingkan Allah dengan raja-raja di dunia, ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Tapi begitulah yang namanya barakallahu fikum, langkah-langkah penyesatan akan gampang diterima oleh orang yang tidak punya dasar ilmu. Oh iya ya. Oh begitu. Jadi muncul tanggapan yang positif dari orang yang tidak memiliki ilmu. Tapi kalau orang yang mengerti ilmu, dia tahu bahwa sebesar apapun dosa yang kau lakukan dan kerjakan, kalau engkau mengetuk pintu taubat, Allah pasti akan mengabulkannya. Walaupun engkau telah membawa dosa yang paling besar, melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, pembunuhan, maaf-maaf, perjudian, perampokan, semua kejahatan engkau telah lakukan, Allah akan tetap untuk kemudian membukakan pintu taubat bagi siapapun yang mengetuk pintu itu. Barakallahu fikum. Ini kalau orang yang berilmu tentang agamanya. Maka yang menjadi tumbalnya adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Pinter ya. Masya Allah. Begitu ya. Sampai mereka berkorban. Pengorbanan yang sangat besar. Untuk lari ke kuburan tertentu. Yang kuburan itu dapat cerita punya nilai-nilai berkah. Dia korbankan harta bendanya. Korbankan pikirannya, korbankan tenaganya untuk mendatangi tempat tersebut. Barakallahu fikum. Ya Allah. Di majlis ini juga saya pernah bercerita. Seseorang mu'allaf baru saja masuk ke dalam Islam. Bersama seseorang yang duduk di fakultas Universitas Islam UII yang ada di Yogyakarta. Di saat itu kita berada barakallahu fikum di kota Magelang di sebuah pondok pesantren. Mencoba keliling dari Jawa, dari Jawa Tengah habis ke Jawa Timur lengkap sampai terakhir dia akan berangkat ke makam Batu Congol di saat itu. Nama kuburan barakallahu fikum. Berangkatlah. Di terminal bertemu dengan seseorang. Ternyata orang ini tidak mengarahkan ke Batu Congol. Tetapi untuk mendatangi pondok pesantren yang kita berada padanya. Datanglah dia. Dia bercerita riwayat hidupnya. Orang mu'allaf ditunjukkan. Dan ini baru saja dalam melakukan barukon studi kelas tinggi loh, Universitas Islam. Kedua-duanya bertemu di seseorang kiai. Ingin bertaubat. Mengaku kesalahannya. Maka salah satu yang dibimbingkan oleh sang kiai, bila Anda ingin bersih dan suci, lakukanlah ini. Anda harus berangkat kepada kuburan-kuburan yang terkenal, yang punya kemasyhuran. Mulai dari Jawa Tengah dilakoni, dijalani, sampai Jawa Timur. Balik lagi, terakhir, qadarullah dia bertemu dengan kita. Kita mendapatkan sebuah pelajaran yang berharga. Betapa gampangnya orang yang tidak punya dasar ilmu untuk dijajah barakallahu fikum. Dijajah pikirannya. Dijajah harta bendanya. Dijajah tenaganya. Berat untuk kemudian keliling dari satu tempat ke tempat yang lain dengan biaya sendiri. Yang mu'allaf ini bersama istrinya barakallahu fikum. Benar-benar dijajah rahimani wa rahimakumullah. Sesampainya di tempat kita, kita berikan ilmu, dibimbingkan kepadanya ajaran Islam yang sesungguhnya. Betapa gampang, betapa mudah, betapa ringan siapapun yang ingin masuk ke dalamnya. Baru dia tersadar keduanya, barakallahu fikum. Alhamdulillah, setelah itu dia mau belajar agama, datang dari Jogja menuju Magelang khusus untuk belajar privat dia bersama istrinya. Walah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Catatan bahwa betapa gampang orang yang tidak memiliki ilmu menjadi tumbal sebuah gawean besar iblis dan bala tentaranya. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, ini tahap yang kedua, yaitu masih berdoa kepada Allah tetapi melalui jalur penghuni kuburan yang disebut dengan bertawassul. Setelah itu naik kepada peringkat yang paling besar, yaitu melakukan berdoa kepada penghuni kuburan, tidak lagi kepada Allah Azza wa Jalla, namun meminta, mengajukan semua problematikanya kepada penghuni kuburan, sudah tidak terikat lagi dengan Allah Azza wa Jalla. Naik ke peringkat yang keberikutnya, yaitu al-jihadu fi sabilihi. Siap berkorban, siap menumpahkan darahnya untuk membela perbuatan ini atas siapapun yang mengingkarinya. Sehingga wajar, mulai dari zaman diutusnya para nabi dan rasul, mengajak kembali kepada tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, memurnikan peribadatan semata-mata milik Allah Azza wa Jalla, pertentangan yang sangat hebat. Ternyata inilah dia tahapan-tahapan iblis dan bala tentaranya untuk menyesatkan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar tentang agama kita, keyakinan kita, barakallahu fikum. Kita berharap dengan kita duduk bersabar belajar agama Allah Azza wa Jalla, tentang keyakinan kita, kita mampu untuk menjawab segala problematika di dalam hidup kita. Kita tahu kemana kita mengembalikannya, kemana kita mengarahkannya. Kita tahu siapa yang menurunkan problema ujian hidup ini, dan siapa pula yang mengangkatnya. Di saat kita tahu bahwa semuanya adalah Allah Azza wa Jalla, berarti tangan tidak akan diarahkan dan dihadapkan kepada selain Allah Azza wa Jalla, akan semuanya terarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, termasuk di dalam adab. Isya jam berapa ya? Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Dan kalau ada pertanyaan yang mungkin minta penjelasan, atau barakallahu fikum pertanyaan yang terkait dengan perkara yang lain, saya berusaha untuk menjawabnya sesuai dengan kemampuan. Dan jikalau saya tidak memiliki ilmunya, saya akan serahkan kepada yang lebih berilmu. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu yang saya tanyakan saat ini. manakah sebaiknya ziarah kubur yang sesuai dengan ketentuan Rasulullah? Allah. Apakah kita boleh mendoakan di kuburan tersebut? Iya. Yeah. Kemudian membaca Quran. Iya. Biasanya habis saya itu mau ingat. Saya akan mengatakan dari Muhammad dia. Habis saya dari tentu itu habis saya itu mengingat suara. Nah, mau ingat dia itu. Saya akan mengatakan saya tidak itu saya mau jawab sebaiknya bagaimana cara. Allah Akbar. Bagaimana cara menjaga segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, ditanyakan terkait dengan ziarah kubur, terlalu banyak riwayat-riwayat dan dalil yang menjelaskan untuk kemudian kita banyak mengingat yang namanya kematian. Dan termasuk di antara langkah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk banyak mengingat kematian adalah ziarah ke kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in melakukannya ziarah barakallahu fikum ke kuburan. Ziarah kubur itu merupakan ibadah yang manfaatnya kembali kepada dua orang. Pertama, yang berziarah, dan yang kedua, yang diziarahi yang ada di makam, di kuburannya. Singkat barakallahu fikum, manfaat yang akan diperoleh buat orang yang berziarah adalah banyak mengingatkan dia akan kematian. Kedua, manfaat yang akan diperoleh buat orang yang meninggal dunia, yaitu mendoakan orang yang datang berziarah ini, mendoakan agar yang di kuburan itu selamat dari azab dan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik teladan kita di dalam masalah ini. Beliau di pertengahan malam datang ke kuburan, lalu kemudian barakallahu fikum menziarahi kuburan tersebut. Kemudian beliau balik. Beliau yang memberitahukan manfaat pertama buat yang berziarah, mengingatkan dia dengan kematian. Yang kedua, manfaat buat yang diziarahi adalah untuk mendoakan mereka yang ada di alam barzah. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pula yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu bacaan Al-Qur'annya lebih utama, lebih mulia. Beliau tidak pernah melakukan hal itu, ingin memberikan berkah kepada yang ada di alam kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan datang assalamu alaikum ya ahlad diyar dan seterusnya. Salam kepada penghuni kuburan, dan yang dengan salam yang sudah dituntunkan. Dan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kemudian balik. Tidak ada amalan-amalan yang lain yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ziarah di makam. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.